الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهمي تنتان الأحداث atau hadas dan juga tentang an-najasat atau najis. Perlu dibilangkan tentunya. Kemudian juga telah kita pahami bahwa yang dipergunakan untuk mensucikan sesuatu yang najis dan yang dipergunakan untuk bersuci dari hadas adalah al-ma, adalah al-ma, air. Dan asalnya tidak diperkenankan untuk mensucikan atau untuk bersuci sesuatu yang sifatnya beku. Ini asalnya. Qala asy-syekh rahimahullahu taala, fa idza balagha al-ma'u qullatayn aw kana jariyan lam yunajjishu syai'un. Apabila air itu telah mencapai dua qullah, apabila air telah mencapai dua kullah, awkana jarian, atau kondisi air itu sifatnya mengalir, lam yunajjizhu syai'un, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikan air itu najis. Dikatakan oleh Syekh secara umum bahwa air tatkala mencapai dua kullah, ukuran kullah ini nanti akan diterangkan di belakang berapa ukuran kullah, tetapi sebelum kita masuk ke penjabaran asyir, istilah kullah itu digunakan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat dan tabi'in yang kemudian istilah kullah itu mulai berkurang penggunaannya. Yang berkembang di kalangan kaum muslimin dalam penggunaan, mereka akan menggunakan kata-kata ritlun. Mereka akan menggunakan kata-kata ritlun. Ritl, satu ritl itu satu kati. Satu kati kalau dalam satu kati. Dalam kamus itu apa berarti? Sekitar berapa on? 8 on. Asalnya demikian. Jadi penggunaan kullah itu istilah kullah mulai menipis dalam artian mulai redup, yang kemudian orang lebih banyak menggunakan ritel, lebih banyak menggunakan ritel, dan itu bisa terbuktikan dengan banyaknya perselisihan di kalangan para ulama apa makna daripada dua kullah. Karena memang tidak ada yang menggunakan sesuatu yang diistilahkan dalam sebuah takaran yaitu kullah. Dalam penggunaan takaran itu menggunakan kata-kata kullah. Terjadi pergeseran, ini yang jadi masalah. Mereka lebih banyak menggunakan kata-kata ghitlun untuk takaran air. Untuk takaran air. Itu menggunakan kata-kata apa? Ghitlun. Dan perkembangan bahasa seperti ini sering terjadi dalam permasalahan timbangan dan takaran. Dalam permasalahan timbangan dan takaran. Tidak jauh di negeri Arab, di tempat kita, takaran pengukuran berat, kalau kita menggunakan apa? Liter. Kalau di Aceh, orang tidak mengenal istilah liter, tetapi menggunakan istilah bambu. Satu bambu, dua bambu, itu istilah mereka. Kemudian juga orang di Arab tentunya menggunakan istilah yang lainnya. Satu mud, satu sa, demikian yang berkembang. Sebab itu istilah kullah itu mulai jarang digunakan sebagai timbangan untuk mengukur air. Ini terbukti dengan banyaknya perselisihan di kalangan para ulama dalam batasan berapakah jumlah air dalam satu kullah. Cukup aja. Beragam pendapat. Tidak perlu kita sebutkan ya, insya Allah pada waktunya tentunya. Tentunya kita mengkilkan sebagai timbangan, yaitu sebagian orang atau para ulama ada yang menyatakan satu kullah itu satu timba besar yang hanya bisa diangkat oleh orang dewasa bertubuh besar. Satu timba besar, kalau ember besar namanya apa? Kalau bakon kecil, ada tenceng kalau orang bilang. Hah? Bak antum dengan bak kita mungkin berbeda. Bak antum segini ya. Tapi ada bak yang bisa diangkat. Itulah. Makanya antum sudah terjadi perbedaan. Satu bak berapa? Ini menunjukkan memang penggunaan istilah kullah yang memang sudah mulai bergeser. Orang dewasa yaitu satu timba besar yang bisa diangkat oleh orang dewasa. Jadi kalau dua kullah berarti dua timba besar. Nah ini. Aukana jarian atau air yang sifatnya mengalir. Yang mengalir apa aja ya sih? Yang mengalir, air yang mengalir itu apa? Di antaranya. Air sungai. Nah, selanjutnya. Air terjun. Baik, air gunung diri ya, terjun. Baik, ya. Air kan. Itu diairkan. Kalau itu kok bisa. Baik, yang sifatnya alami. Yang sifatnya alami. Hah? Laut itu tergenang atau mengalir ya kawan? Tergenang atau mengalir? Terhukumnya seperti yang mengalir. Tidak ada orang yang mengatakan, wah genangan lautnya cukup luas. Tidak. Samudra. Marah kalau sih. Nah, selanjutnya. Apa? Air hujan. Nah itu turun. Baik. Nah yang lainnya. Air bersih. Gara-gara untuk buang sampah, ingatnya banjir terusnya ya. Jadi kita santai ya, warahmatullahi wabarakatuh. Air sumur mengalir nggak ya? Nggak mengalir. Air sumur. Itu masuk dalam kriteria tergenang atau air yang mengalir. Tergenang. Berarti dimasukkan di sumur, baru ada air sumurnya dulu. Dalam istilah fiqh termasuk air sumur itu mengalir. Kenapa? Ada sumber airnya. Ada sumber airnya. Buktinya apa? Dalam hadis bi'rul bidha'ah. Ini insyaallah nanti akan kita bahas. yaitu tentang sumur, bahwa waktu itu banyak orang membuang sesuatu yang najis di sumur itu. Tapi Rasul tidak menyatakan bahwa sumur itu apa? Najis. Kenapa? Mengalir. Ada mata air yang mengalir. Ada mata airnya enggak, Evan? Orang menggali itu mencari apa? Mata air. Berarti mata air itu menunjukkan adanya aliran air. Maka dikatakan air yang mengalir. Kata beliau, lam yunajjishu syai'un. Tidak bisa sesuatu apapun menjadikan apa yang kita sebutkan ini menjadi najis. Ini secara umum. Artinya, kalau letterlocknya, kalau ada air dua kullah, dimasukin apapun, asalnya walaupun itu barang yang najis, walaupun bagian apa namanya sebanyak apapun, itu tetap dalam keadaan suci. Ini zahirnya, tetapi bukan demikian. Kenapa? Karena nanti kita akan mengetahui bahwa ijma para ulama. Jika ada air, baik itu dua kullah atau lebih daripada dua kullah atau di bawah dua kullah, di bawah berapa? Dua kullah, yang apabila berubah warna, rasa dan bau dengan sesuatu yang najis, maka hukumnya tetap berubah. Tetap berubah. Makanya kullatain ini adalah ikhbar, suatu berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak menunjukkan batasan bahwa jika sudah dua kullah maka tidak bisa dikatakan najis, walaupun sudah dimasuki barang najis, walaupun sudah berubah. Bukan demikian. Tetapi lain halnya dengan okana jarian, sesuatu yang sifatnya mengalir. Kalau sesuatu yang sifatnya mengalir, tentunya tabiat dari barang air itu tentunya kalau mengalir terjadi apa? Perubahan. Sehingga sifat yang tiga yang akan kita baca sebagaimana kata Syekh, kita lanjutkan, illa ma ghayyara launahu au ta'mahu au rihahu, kecuali sesuatu yang najis itu telah merubah warnanya. Ini perlu diingat, telah merubah apa? Warnanya. Berubah warna karena apa? Sekali lagi, karena apa? Karena najisnya, bukan berubah warna yang lainnya. Atau amahu, atau rasanya. Rasanya berubah menjadi rasa yang najis. Orehahu, atau baunya. Mungkin aku bertanya, apakah tiga syarat ini harus ada baru dikatakan najis? Tidak. Kalau kita sudah mendapatkan air, walaupun rasanya tidak berubah, tapi kalau baunya sudah najis, rehnya, baunya sudah najis, berarti sudah. Ingat, tiga hal ini bukan syarat. Dalam artian syarat, apabila sudah berkumpul, baru dikatakan apa? Tetapi jika ada salah satu daripada tiga ini, tetapi apabila terkumpul semuanya, lebih najis lagi, dalam artian lebih bisa untuk dikatakan sebagai sesuatu yang telah najis. Dan ini juga ada bimbingan bagi kita bahwa sesuatu yang najis itu pasti ada sifat zatnya. Ingat, sesuatu yang najis itu pasti ada sifat zatnya semuanya. Apapun, sampai antum bisa membedakan yang keluar, mohon maaf, dari kehormatan kita dengan terjemahan lainnya itu kemaluan kita, itu beraneka ragam dan memiliki sifat dan zat yang berbeda-beda, yang berbeda-beda itu aneh. Ada yang namanya mani, bau, rasa, sifat beda. Ada yang sifatnya atau dinamakan sebagai, mohon maaf, air seni. Aneh mau terlalu sopan dinamakan air seni, ya. Tidak ada seninya sama sekali. Mudah yang besar kalau sopan ya. Air seni. Ada sifat yang berbeda dengan apa ya kawan? Dengan apa tadi? Air mani. Yang ketiga, wadi. Wadi juga ada sifat yang berbeda. Ada sifat yang berbeda. Yang keempat, ada yang dinamakan maji. Sifat zatnya juga berbeda. Karena perbedaan sifat dan zat, maka hukumnya juga berbeda. Hukumnya juga berbeda. Hal yang pertama, katakan mani memang ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi yang selain daripada itu najis, tetapi interaksi kita dari suatu, dari yang kita sebutkan tadi, dari barang-barang najis berbeda-beda. Cara pembersihannya pun beda-beda. Tetapi ternyata sesuatu yang najis itu memiliki sifat dan zat. Sehingga dikatakan apabila sifat dan zat dari benda yang najis itu telah merubah air, sehingga baunya berubah, atau rasanya berubah, atau apa yang ketiga, warnanya, tiganya hafalkan, jika telah ada salah satu daripada tiga sifat ini, berubahlah hukum air menjadi apa? Tetapi sekali lagi, ini tiga sifat, tiga kondisi ini tidak bisa merubah air yang sifatnya darian, yang disebutkan tadi. Aukana darian. Apa darian? Yang mengalir. Ini secara keumuman demikian. Kecuali memang terjadi sesuatu yang dahsyat, yang kadang-kadang bisa merubah sifat daripada air ini. Ini pun sesuatu yang sangat-sangat dahsyat. Sungai bisa berubah. Contohnya sungai Dajlah. Di masa siapa? Tahun 656 Hijriah. Ketika tentara Mongol masuk ke kota Baghdad. Tahun 656 Hijriah. Dihancurkan kota Baghdad, lebih hancur daripada sekarang. Yang terbunuh lebih banyak. Kalau sekarang ini perang Irak, mungkin yang terbunuh sudah berapa tahun ya, Pak? 7 tahun, itu enggak lebih daripada berapa, 700 ribu yang terbunuh. Tapi di Baghdad dalam hitungan beberapa hari, tidak kurang daripada lebih 2 juta kaum muslim, bahkan para ulama ada yang menyatakan lebih, dibunuh oleh tentara Mongol pada waktu itu. Dan jasad sebagian mereka dilemparkan ke sungai. Kemudian perpustakaan kaum muslimin yang waktu itu berisi tentunya warisan-warisan para ulama yang ditulis dengan cinta-cinta, yang memang orang Mongol itu tidak mencintai peradaban pada waktu itu, mereka ambil, mereka lemparkan ke sungai. mayat-mayat dilemparkan, bertebaran di mana-mana, di sungai, kemudian juga darah di mana-mana, daratan atau di sungai, dan juga kitab-kitab yang dijadikan jembatan oleh orang-orang Mongol, lempar ke sungai ketika ingin menyeberang, tidak ingin lama-lama, ambil kitab, lemparkan, jadi tempat untuk. Sehingga para ulama, para ahli tarikh pada waktu itu mensifati sungai Dajlah itu berubah warnanya. Berubah warnanya. Ini sangat dahsyat tentunya. Ini ya, Pak. Atau lain halnya juga, kalau memang orang sudah bersemangat dan berniat buruk, itu lain terjadi, itu lain hukumnya juga. Satu kampung, umpamanya Barakallahu Fiik, berniat untuk mengotori sungai yang memang alirannya baru kecil. Semangat mereka, dan mereka sengaja. Umpamanya ingin memanfaatkan air yang kotor, itu memang sudah. Otaknya sudah apa? Tidak. Artinya Barakallahu Fiikum, apa yang disebutkan oleh beliau, yang mendominasi daripada sesuatu yang mengalir itu tidak bisa berubah menjadi apa ya kawan? Najis. Itu yang mendominasi. Lepaskan dari antum pikiran-pikiran yang mungkin antum, oh, kalau kita bentuk demikian, kalau kita bentuk demikian, itu tentunya hal yang bisa kita katakan sangat dan jauh daripada kemungkinan untuk dilakukan manusia. وقال الشيخ وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. Adapun yang selain daripada itu, yaitu yang selain daripada dua kullah, ini qaul, ini pendapat. Pendapat dari kalangan para ulama madhab Al-Imam Ahmad, bahwa yang di bawah dua kullah jika bercampur dengan najasah, maka air itu berubah hukumnya menjadi najis. Berubah hukumnya menjadi najis. Dan ini tentunya ada khilaf di kalangan para ulama, yang mana sebagian para ulama ada yang menyatakan walaupun di bawah dua kullah, selama tidak berubah warnanya dengan satu najis yang masuk, tetap hukumnya tidak berubah, yaitu menjadi ma'tahir. Insyaallah pada waktunya kita bahas permasalahan ini. Wal kullatani, dan yang diartikan, yang diinginkan dari para dua kullah, ma qaraba 108 arsalin di Dimashq. Yang dinamakan dua kullah itu yang mendekati dalam hitungan 108 rikl dalam takaran timbangannya orang Damaskus, yaitu 108 rikl, 108 kaki. Jangan antum buka kamus bahasa Indonesia ya, perodar minta atau yang lainnya, atau yang keluarkan perusahaan, apa hitungan satu kaki kalau dalam bahasa kita, kalau tidak salah 8 on dalam satu kaki. Itu pun berada rikl-nya Damaskus, rikl-nya orang Baghdad, kemudian rikl-nya siap darah milik takar yang lain, walaupun namanya satu, yaitu rikl-un. Ini terjadi perbedaan yang menunjukkan nanti bahwa takaran dua kullah itu bukan takaran minimalitas, yang apabila di bawah itu jika tercampuri dengan sesuatu yang najis, maka menjadi apa? Najis. Bukan seperti itu. Selama ini tentunya nanti kita dengan pendapat para ulama yang lainnya, yaitu lama air tidak berubah daripada tiga sifat tadi, sedikit ataupun banyak hukumnya sama. Untuk konsepnya apa ya? Terus lagi. Siap. Wa in tubikha fil ma'i ma laysa bi tahurin aw khalatahu fa ghalaba 'ala ismihi aw istu'mila fi raf'i hadathin salaba tuhuriyyatahu. Apabila tubikha, dimasak secara bersama-sama di dalam air itu sesuatu yang sifatnya tidaklah suci, sesuatu yang tidak suci, yang tidak suci dan tidak bisa mensucikan, yaitu ada air kemudian dimasak di dalamnya sehingga berubah. Ada yang mungkin yang dimasak adalah sesuatu yang sifatnya bisa jadi najis atau sesuatu yang lainnya. Aw qalatahu fa ghalaba 'ala ismihi. Atau air itu bercampurkan dengan yang lainnya. Yang campuran yang lainnya ini akhirnya mengalahkan kondisi daripada air dan merubah keadaannya. Contohnya air kopi. Contohnya apa, Evan? Air kopi. Atau air yang digunakan untuk mencat warna. Ini air. Pertama air putih. Kemudian dimasukkan zat warna yang lainnya. Zat warna yang lainnya. Za'faran namanya, atau ine katakan, maka kita katakan air ini adalah air ini, atau ini air kopi, atau ini air teh. Austu'mila fi raf'i hadasin, atau air yang digunakan untuk membersihkan hadas. Tiga kondisi ini, salaba tuhuriyatahu, itu bisa menghilangkan kesucian air. Insya Allah kita lanjutkan bagaimana maknanya pada pertemuan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.